Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa minittaba'a bisunnatihi ila yaumiddin. Wassalim tasliman kathira. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali melalui acara Penyejuk Iman. Hari ini kita akan membawakan ayat 116 dari surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kana minal quruni min qablikum ulul ulubakiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardh illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihim wa kanu mujrimin. Artinya, barang siapa, maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang dari mengerjakan kerusakan di muka bumi ini, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini dimulai dengan kata-kata falaula. Falaula di sini artinya adalah berbentuk tahdid. Tahdid itu adalah ancaman. Ancaman yang merupakan anjuran untuk melakukan suatu pekerjaan sebelum datang waktunya. Apabila waktunya telah habis dan tidak mungkin untuk diulang kembali, maka ungkapan laula itu digunakan untuk menjelaskan rasa penyesalan. Seperti yang dikatakan dalam surah Yunus ayat 98, falaula kanat qaryatan amanat fanafa'aha imanuha illa qauma ya Yunus. Artinya, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kamu Yunus alaihi salam. Selanjutnya, ayat ini mengingatkan mereka bagaimana tentang perbuatan mereka terdahulu. Kalaulah sudah kita mendengar ayat ini adalah merupakan ancaman, maka ancaman ini selalu Allah kaitkan dengan cerita, dengan minal qurun. Qurun ini menjelaskan adalah tentang abad-abad sebelum kita, min qablikum. Ini artinya mengkisahkan umat-umat terdahulu, ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasad. Hanya sebahagian sedikit saja orang-orang yang melarang tentang merusak di bumi, di permukaan bumi ini. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali kata Allah, bagi orang-orang yang aku selamatkan di antara mereka itu pun sangat sedikit, dan sebahagian mereka selalu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kemegahan dan kemewahan di dalam hidup ini, seakan-akan hidup ini adalah selalu mereka merasakan untuk selalu dinikmati tanpa mengindahkan perintah Allah, tanpa mengindahkan larangannya, sehingga mereka pada akhirnya nanti adalah digolongkan orang-orang yang betul-betul mengadakan kerusakan di muka bumi. Orang-orang inilah azab yang sangat sedih. Maka kaitan dengan ayat yang sebelumnya juga Allah firmankan, wasbir fa innallaha la yudiu ajral muhsinin. Di sisi lain Allah juga mengatakan kita harus dituntut untuk bersabar agar kesabaran kita itu tidak mengganggu apa yang sudah kita laksanakan merupakan ketaatan kita kepada Allah, supaya tidak mengganggu keikhlasan kita, supaya tidak mengurangi. Makanya Allah mengatakan wasbir. Setelah itu Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal yang sekecil apapun. Insya Allah Allah akan memberikan balasannya kalau betul-betul kita ikhlas dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini di studio sudah ada Dr. Zainal Arifin. Kami persilahkan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat 116 dari surat Hud sebagaimana yang telah dijabarkan panjang lebar oleh Ustaz Fajrul Haq tadi dapat kita tambahkan dengan dua poin penting. Yang pertama, bahwa ayat ini menerangkan umat manusia akan menjadi umat yang bahagia karena saling nasihat menasihati. Umat manusia akan menjadi bahagia karena dia bisa mencegah kemungkaran. Umat manusia akan bisa bahagia di bumi ini apabila reformasi ditegakkan. Yang kedua, tinggal dalam kenikmatan materi adalah membahayakan. Tenggelam dalam kenikmatan materi adalah satu kesalahan. Karena apa? Karena biasanya orang yang hanyut dalam kenikmatan materi akan merasa bahwa materi itu adalah segala-galanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini mengajarkan kepada kita bukan berarti tidak boleh memiliki harta. Islam mengatakan bahwa harta itu adalah sesuatu yang baik. Sebelum umat Islam bahagia di akhirat, dia terlebih dahulu bahagia di dunia. Dan kita telah menerangkan di poin pertama bahwa letak bahagia bukan hanya terletak pada tumpukan materi yang kita miliki. Tetapi manusia menjadi bahagia apabila tumbuh rasa saling memiliki, saling menasihati, saling mencegah dari kemungkaran. Suatu hal yang sangat menyedihkan ketika kita menemukan ada penjahat di satu kota dan kita tidak berani mencegahnya. Dan lebih menyedihkan lagi bila aparat penegak hukum melihat ada kejahatan dan dia tidak bisa mencegahnya. Dan lebih menyedihkan lagi ada pemimpin yang melihat ada kejahatan di kota tersebut dan pemimpin itu tidak bisa mencegahnya. Kebahagiaan apabila seorang manusia bertambah tinggi pangkat dan titelnya atau jabatannya, dia bisa melindungi bawahannya, dirinya, masyarakatnya dari kejahatan yang dilakukan oleh segelintir umat manusia. Silakan. Iya. Memang ayat ini Ustaz, kalau kita kaji lebih jauh juga, bisa juga kita kaitkan dengan bagaimana pemimpin kita seharusnya memimpin umat ini. Ya. Karena yang ditekankan sekali sini adalah jangan berbuat kerusakan. Ya. Karena apa? Karena azab Allah itu amat sangat pedih. Untuk itulah Allah ingatkan. Karena apapun sifatnya yang bersifat membuat kerusakan, membuat keonaran, berbuat zalim, ya, itu orang yang tidak pernah kekal, ya, dan mereka akan hancur. Maka terkait dengan selesainya ya, pemilihan selesai kepala daerah di Sumatera Utara di beberapa bagian kota seperti di Kota Medan ini, maka yang kita harapkan sekarang ini adalah jangan terjadi sikap anarkis yang ditunjukkan oleh para pemimpin yang kalah. Iya. Seharusnya pemimpin itu sebagaimana telah kita ketahui bersama sudah menandatangani kontrak, siap menang dan siap juga kalah. Untuk itu di sini yanhauna anil fasad adalah kata kunci supaya pemimpin itu dapat mencegah simpatisannya untuk membuat anarkis untuk melarang dari pembuat anarkis di kota Medan ini atau di beberapa daerah lainnya di Sumatera Utara ini. Ya, di sisi lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, biasanya inti dari orang yang berbuat zalim itu adalah pada kehidupan yang mewah, begitu. Karena inilah yang mereka cari semata-mata. Padahal cerita dari Al-Quran, inilah orang-orang yang seperti inilah yang hancur pada zaman dahulu sampai saat sekarang ini. Ya. Jadi begitulah Rasulullah mengingatkan dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad. Wahallaka ya bna Adam min malik illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Artinya apa? Wahai anak Adam, kamu tidak memiliki kecuali apa yang telah kamu makan lalu hancur, atau apa yang kamu pakai lalu usang, atau apa yang kamu sedekahkan itulah yang abadi. Jadi kemanapun kita menceritakan kehidupan kita ini, kalau kita mengingat ini, maka sesungguhnya kita akan menjadikan hidup ini betul-betul amanah. Ya. Mulai dari masyarakat, mulai dari pemimpin, mulai dari pimpinan wilayah, dan seluruhnya insya Allah akan berbahagia dan jauh dari apa yang sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menurut pendapat Ustaz Arifin? Ya, benar sekali, para pendengar yang dimuliakan Allah, tidak siapnya kalah yang dilakukan oleh beberapa orang pemimpin, mudah-mudahan itu tidak terjadi sehingga timbul kerusakan, itu terkait erat dengan poin kedua yang kita sebutkan tadi, yang sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Fajrul tadi, karena berpikir hanya terfokus pada materi. Dia sudah mengeluarkan uang banyak dan rupanya kalah. Dia tidak berpikir bahwa sebenarnya kepemimpinan itu bukan ajang untuk mengumpulkan modal yang telah habis dia korbankan selama kampanye atau sebelum pemilu kemarin. Sebenarnya seorang pemimpin itu adalah bagaimana dia mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemakmuran kota tersebut. Kalau rupanya tidak terpilih, maka dia sujud syukur. Karena apa? Karena rupanya ada yang lebih baik dari dia yang hendak memimpin negara ini atau kota ini atau kabupaten ini atau provinsi ini. Kita silahkan kepada orang yang lebih baik dari saya untuk memakmurkan, dan saya yang kalah akan siap mendukung apabila diperlukan dan dibutuhkan. Saya rasa itulah pemimpin karisma yang terkait dengan ayat 116 ini. Jangan sampai merusak, dan keberhasilan itu tidak hanya tertumpu pada materi, sehingga apabila kalah, mungkin kalah itu adalah yang terbaik, dan yang menang bukan berarti harus besar kepala. Ya, kesimpulan dari ayat ini adalah kita harus meninggalkan kerusakan. Karena bagaimanapun Allah menekankan pada ayat 116 dari surah Hud ini adalah jangan kita membuat kerusakan. Jadi yang diinginkan Allah lebih banyak di sini adalah bagaimana kita membuat solusi perdamaian sehingga kita merasakan aman di dalam kehidupan kota kita ataupun wilayah, provinsi ataupun di mana saja kita berada. Itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.